Bismillah, alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita berselawat dulu kali ya. Saya kangen juga tuh selawatan bareng sama pemirsa semua. Ya barangkali di antara pemirsa ada yang punya masalah ya. Ada yang punya hajat. Dan lu pasti nih mah punya dosa. Gak ada deh manusia zaman sekarang yang gak punya dosa kali. Nah, kita berselawat dulu 10 kali. Kemudian kita berdoa. Ya, dengan doa Ummul Istighfar. Dan doa hajat. Ya, kemudian kita tutup lagi dengan 10 kali salawat. Tapi mengingat belum pada ngumpul nih, ya, masih barangkali ada yang di masjid. Nanti ini kita segmen terakhir aja nih. Insya Allah kita sapu deh masalah hajat dosa kita semua dengan 10 kali salawat plus doa Ummul Istighfar dan doanya doa hajat. Insya Allah mudah-mudahan ya. Sampaikan salam ke teman-teman yang pada belum bangun, keluarga yang belum bangun, bangunin. Jangan tidur karena di segmen ketiga, segmen terakhir, kita akan baca ini bareng-bareng. Baik pemirsa, kita ini punya masalah, ini sebab diantaranya pertama, sebab dosa kita. Yang kedua, penyebab kita punya masalah. Kita bicara bukan dari kudrah Allah ya, bukan dari kehendak Allah. Ya kalau udah kehendak Allah sih udah gak ada yang ceritanya bisa nolak dah. Misalkan Allah emang pengen ente susah. Kan ada kalanya begitu. Jadi sifat persoalan tuh ada yang sifatnya ujian. Ada yang sifatnya itu bala. Ada yang sifatnya itu ujian. Ya. Sorry. Ada yang sifatnya adalah azab. Kalau masalah itu udah dikehendaki Allah sebagai ujian kita, maka orang yang gak bikin dosa pun tetap aja kena ujian. Kira-kira begitu. Kecuali dia udah tahu bahwa dia tuh punya dosa, ya udah namanya azab. Oke, kita bicara dari sisi kita. Penyebabnya adalah dosa kita. Yang kedua adalah minimnya amal soleh kita. Ini pun masih terkait dibanding dengan dosa kita. Kalau kita bikin tabung, ini tabung dosa, ini tabung pahala. Bisa jadi posisi kita saat ini adalah kita punya tabungan dosa 90%. Lalu tabungan pahala kita 10%. Kalau posisi saudara seperti ini, bisa dipastikan hidup saudara ini timpang. Kalau cerita yin sama yangnya begitu, saudara gak proporsional. Timpang sebelah. Oh timpang sebelah, emang itu dia pasti masalah. Enggak begini. Kalau begini kan dia flying deh, saat terbangnya kan. Tapi kalau begini deh, ya, nah ini bakalan jatuh nih. 90-10. Dosa 90, pahalanya 10. Mestinya gimana? Mestinya keadaan tuh sebaliknya. Keadaan tuh sebaliknya. Yang pahala tuh 90, dosanya aja yang 10. Kira-kira Allah kasih pilek, udah bersih gitu. Allah kasih kesedak, bersih gitu. Allah kasih kita lagi jalan kejedot, bersih gitu. Itu dia. Tapi kalau bangsa kita 90, berat nih. Berat. Tapi Allah ini memang Maha Rahman, Maha Rahim gitu loh. Allah banyak sekali ngasih kita kemudahan supaya dosa kita kemudian hilang. Lalu amal kita bertambah. ada satu amal soleh yang kira-kira begitu dicelupin ke tabung pahala kita, set, langsung wut gitu naik ke atas. Memenuhi segala kemudian tabung amal kita yang menghapus kemudian sekaligus dosa kita. Contoh. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Nih. Kalau kita baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim, ini satu kali baca aja, hanya satu kali kita baca, itu sudah memenuhi langit dan bumi. Pada sekali baca ini memenuhi langit dan bumi. Saya kasih keenceran otak sedikit ya. Kalau ente dulu kalau di Betawi itu ada namanya tempayan, tau gak? Tempayan, gentong. Waktu zaman kita kecil dulu kalau mau ngaji mesti ngosongin, menuhin gentong atau menuhin tempayan. Kira-kira memenuhi tempayan atau gentong prosesnya lama gak? Lumayan lama untuk tangan kita yang kecil pada saat itu. Kita udah kerja rame-rame, itu kerja rame-rame nih. Ada yang nimba dari sumur, nih saya ngalamin nih. Lalu kemudian nyiapin embernya, lalu ada yang bawa ember sampai ke tepian gentong di sini. Ya ini satu anak, di sini satu anak. Jadi udah tiga anak untuk memenuhi satu gentong, kira-kira pekerjaannya setengah jam. Bagaimana kemudian kita mengisi laut? Jadi lautan dikosongin oleh Allah Subhanahu wa taala terus suruh kita isi. Sanggup enggak ente? Ini hanya dengan baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, bukan cuman laut bot yang penuh, tapi seluruh lautan, daratan, langit full dengan pahala kita. Tuh, saking rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutin nanti setelah yang berikut ini. Silakan. Alhamdulillah, selamat kembali ke acara kita Wisata Tian TV. Saudara lihat, persoalan penyebab dari masalah kita adalah satu, dosa kita. Kedua adalah minimnya amal soleh kita. Saya sudah gambarin di segmen satu, umpama ada tabung dosa, ada tabung amal, ternyata kita punya tabung dosa itu 90%. Amal kita 10%. Wajarlah kalau kemudian hidup kita ini betul-betul masalah. Dan orang itu ada yang masalah begini loh. Nih, ini saya kasih tau. Hati-hati nih ente. Ada yang orang cuma masalah tuh sebelah suami tok. Ada ya? Ada ya? Orang yang masalah tuh cuma suaminya aja. Ada. Tapi ada orang yang masalah dua-duanya. Dia suaminya masalah, istri juga masalah. Tapi ada juga bos, orang yang kanan, kiri, atas, bawah, semua bermasalah. Satu keluarga bermasalah. Yang atuh kanker, yang atuh tumor. Anak gagal ginjal, bayi kecil gagal ginjal. Yang satu lagi jantung bocor. Yang satu lagi autis, yang satu lagi hamil di luar nikah. Satu keluarga nih. Ada yang orang tua, ahli judi, semua. Pokoknya satu keluarga masalah. Waduh, subhanallah lah. Kalau udah begini nih ya, tinggal kita nunggu hidayah Allah datang betul-betul dan pertolongannya. Karena harusnya nih satu keluarga tuh ada yang nyelamatin. Harusnya begitu. Makanya ente kalau punya anak nih, punya anak tiga gitu ya, satu cemplungin jadi penghafal Quran. Ini nih gunanya nih untuk narik yang begini nih. Jangan sampai semuanya jadi apa namanya, di dunia udah sulit gitu, di akhirat jangan sampai sulit. Kalau bisa tuh taruh satu. Atau kadang-kadang begini, kita-kita yang laki nih, kita jadi laki ibadahnya kurang, betul gak? Bini kita ibadahnya cakep banget. Subhanallah, dia tiap malam dia sholat, tiap malam dia sholat. Apa kita tegur, Neng lu sholat mulu. Jatah gua kapan nih? Saking solehnya tuh perempuan. Subhanallah, ini mungkin tuh laki yang dikasih jatah. Tapi itu yang membuat para lelaki gitu loh, rezeki masih ada. Kadang-kadang begitu kita cium tangan ya, kita dicium tanganin nih, jalan dulu ya deh ya. Ya bang, hati-hati ya bang. Begitu kita lewat, bini kita ngambil air wudhu. Aneh begitu. Tapi ada kalanya masalah itu datang. Dua-duanya gak ingat sholat. Dua-duanya gak ingat ngaji. Dua-duanya gak pada bersedekah. Ditambah lagi anak turunannya. Ditambah mertua kanan, mertua kirinya. Wassalam sudah. Bertambah-tambah sudah. sehingga begitu loh, ini dosanya luber. Nah dosa yang luber ini jadi ngefek menjadi energi yang jelek sekali kepada keluarga dia, lalu memenuhi langit dan bumi, kemanapun dia berjalan, duribat alaihimud dillatu wal maskana ainama tukifu. Dimanapun dia jalan, masalah terus. Maka itulah dengan rahman rahim Allah, Allah hadir buat kita semua nutupin dosa kita. Allah tuh baik banget sama kita. Kita baru niat aja nih berbuat baik, udah dicatat satu. Baru niat nih. Kalau terjadi, kita dikasih 10. Sampai 700 kali lipat dan tidak terhingga. Tapi kalau kita berbuat buruk, kita niat nih. Niat belum dicatat. Belum dicatat. Baru setelah terlaksana, ada pencatatan di sini nih, di tabung dosa kita. Baru di debit ke sini, atuk. Bukan 10. Segini aja bos, tetap gak nguber dosa kita. Gila gak dosa kita itu kayak apa coba. Segininya Allah udah bilang, aku pur deh. Kalian niat jelek, gak aku catat. Kalau kalian niat baik, aku langsung beri 1. Kalian jadiin tuh niat jelek, aku catat 1. Kalian jadiin itu niat baik, aku catat 10. Harusnya kalau anda seri, berbuat baik 1, berbuat jahat 1, anda udah plus 9. Paham tidak? Paham gak nih? Mestinya kalau perbuatan baik kita 1, perbuatan buruk kita 1, kita masih surplus 9. Tahu dari mana hitungannya? Sebab kalau kita berbuat baik dikali 10. Kalau perbuatan jahat cuma dihitung atuk. Sekarang kelihatan gak ketika kita punya hidup bermasalah? Kok bisa bermasalah juga gitu loh? Itu karena memang dosa ente, dosa aneh, dosa kita semua menuh kelewatan. Berarti sesungguhnya, nih kalau misalkan begini, contoh ya. Ternyata kita melakukan kejahatan 11. Lalu kebaikannya atu. Di sini mulai kehidupan ente mulai batuk-batuk tuh. Ya kan? Posisinya bukan 9, tapi posisi berapa di sini? Hah? -1. Nah bayangkan ente punya hidup, Allah bilang gak bakalan ketebus dosa-dosa ente semua. 24 jam dikali 30 hari dikali 11 bulan. Tebus dah tuh. Allah bilang gak bakal ketebus kecuali ama aku punya fadilah. Ama aku punya seruan. Di antaranya apa? Yang disebut dengan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ini adalah amal ibadah yang kita lakukan satu malam yang sebanding dengan 83 tahun. Subhanallah. 1000 bulan ya. Subhanallah. Ya walaupun sih sebenarnya banyak sekali amalan-amalan yang kalau kita punya gitu ya, Allah Subhanahu wa taala ngasih pahala menggila-gilaan. Contoh, kita sholat di Masjidil Haram. Itu satu kali sholat setara dengan berapa ya? 100.000 kali sholat di tempat biasa. Kira-kira kalau kita punya ini tas berisi tabungan amal, satu tas berisi tabungan dosa, dengan kita sholat satu kali di Masjidil Haram, penuh gak ini? Hitungannya penuh. Udah Allah mah tuh gak pengen kita masuk neraka, pengen masuk surga. Makanya nanti mesti banyak terima kasih sama Allah. Mesti banyak bersyukur, Allah tuh baik banget. Kita jahatin, kita gerutuin, di tengah banyaknya karunia, betul gak? Kita masih ngeluhin. Tetap aja Allah mah cool, terus sabar aja. Nggak ada, coba kalau bangsa Allah marahan begitu ya. Udah, manusia gak ada yang hidup kali. Bener-bener dah, subhanallah ya. Pemirsa, silakan lewat. Jangan lupa, di akhir segmen, kita akan ini nih. Baca 10 kali salawat, doa umul istighfar, doa hajat, dan 10 kali salawat sebagai penutup, mengantar kita punya masalah hajat dan dosa ditolong oleh Allah untuk diangkat dan diampuni. Amin. Silakan lewat dulu. Ya, terima kasih. Selamat kembali di acara Wisata Tian TV. Pemirsa, segmen ini termasuk segmen yang saya kangenin. Udah lama gak begini. Kita duduk bareng, masing-masing di depan TV, ya. Dan silakan saudara, ya, mengikuti petunjuk saya. Saya berdoa, saudara berdoa, saya baca salawat, saudara baca salawat. Insya Allah bersama-sama kita berdoa di hari yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan suci Ramadan ini, berdoa kepada Allah SWT yang mengetahui kita bersama-sama berdoa. Subhanallah. Apa yang menjadi keluhan saudara semua, mudah-mudahan Allah akan segera angkat. Apa yang menjadi masalah saudara semua, mudah-mudahan Allah akan segera tolong. Dan apa yang menjadi dosa saudara semua, mudah-mudahan Allah akan ampuni. Bukan cuma buat kita, bahkan buat istri kita, buat anak turunan kita, buat orang tua kita, mertua kita, saudara-saudara kita, dan semua sahabat-sahabat kita di negeri ini dan di mancanegara, di sejangkauan Allah SWT. Mari kita awali dulu dengan bareng-bareng berselawat bersama-sama 10 kali. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, aminkan doa umul istighfar saya. Aminkan doa hajat saya. Mudah-mudahan ini doa buat kita semua. Tidak ada yang tidak bekerja kecuali Allah berikan nanti pekerjaan. Tidak ada orang yang berniat usaha kecuali Allah bukakan usaha. Tidak ada orang yang sedang berikhtiar menjual rumahnya, menjual tanahnya, kecuali Allah lakukan dia punya rumah dan tanah, atau Allah berikan dia punya duit tanpa dia perlu jual rumah dan tanahnya. Apabila ada orang yang sedang bertransaksi, mudah Allah golkan transaksinya. Apabila ada yang belum menikah, mudah Allah nikahkan dengan yang soleh-soleha. Bila ada yang belum punya anak keturunan, mudah Allah kasih anak keturunan yang soleh-soleha. Bila udah punya istri, udah punya suami, mudah-mudahan jodohnya dikasih oleh Allah, ya, jodoh yang soleh-soleha, yang beranak turunan soleh-soleha. Bila ada yang belum pernah melihat Ka'bah, belum pernah tawaf di Baitullah, belum pernah sa'i baina Safa wal Marwah, bila mana ada yang belum pernah melihat makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana ada yang belum pernah sujud ruku berdoa di raudhah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawinya, bila mana ada yang belum pernah wukuf di padang Arafah, mudah-mudahan dengan sabab kita ini berdoa bersama-sama di depan layar kaca, saya yang memimpin atas izin Allah, mudah-mudahan dibukakan semua kemudahan saudara semua, bukan cuma bisa berangkat pergi ke tanah suci, tapi bisa menjadi wasilah berangkatnya orang-orang terdekat saudara yang saudara cintai juga berangkat ke tanah suci. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan bulan puasa tahun yang akan datang saudara dijamu oleh Allah SWT berbuka dan nyaur di tanah sucinya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman Rahim, untuk semua yang punya penyakit pun kami minta dengan pembacaan umul istighfar dan doa hajat ini, mudah-mudahan penyakit diangkat oleh penyakitnya. Allah kasih kesabaran, Allah kasih kelapangan, Allah kasih rizki yang banyak, yang barokah. Yang sedang sekolah, kuliah, dibikin lulus sekolahnya, dibikin lulus kuliahnya. Yang sedang interview segala macamnya, mudah-mudahan Allah berikan juga kemudahannya. Ya Allah ya Rahman Rahim, yang sempit rizkinya luasin, yang sedikit rizkinya banyakin, yang karirnya mandek mudah-mudahan naikin, yang banyak usahanya mudah-mudahan Engkau berkahi. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa adika mastata'na nastaghfiruk. ونعوذ بك من شر ما صنعنا من غلبة الدين وقهر الرجال نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لنا ولوالدينا وأولادنا وذريتنا وجميع أهلنا وسائر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات اغفر لنا يا غفور ويا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ارحمنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Mari kita baca lagi salawat 10 kali sebagai penutup ta'lim kita pada pagi hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pembahasan kita masih terus akan berlanjut di hari-hari yang akan datang. Ya, masih seputar persiapan i'tikaf. Hari ini kita berhasil membahas bahwa Allah begitu baik sama kita, memberikan kita kesempatan Lailatul Qadar, di mana satu malam kita ini setara dengan 1000 bulan bila kita laksanakan secara sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mempersiapkan diri untuk sama-sama i'tikaf di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.